Yo! Aku boleh tetap bernyanyi, muntahkan segala isi hati. Aku bisa terus berlari, mengejar waktu, menggapai mimpi. Kalau kau ingin jadi pacarku, aku bebas untuk mencari teman-teman yang ku senangi, yeah. Aku berhak minta dilindungi, tak mampu berdiri sendiri. Kalau kau ingin jadi pacarku, kalau kau ingin jadi pacarku. Untuk mencari teman-teman yang ku senangi, aku berhak minta dilindungi, tak mampu berdiri sendiri. Kau ingin jadi pacarku. Berikanlah semua isi hati.